Generasi remaja Sumber Soko The Grass. Luar biasa. Sumber Soko ternyata ganteng-ganteng ya. Wedok ya ayu-ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini spesial tertanggal di bulan Juli 2016 ini seluruh pemuda The Grass yang baik hati semuanya, mudah-mudahan The Grass senantiasa atas ridhonya Allah diberikan keselamatan, amin. Diberikan kesehatan, amin. Diberikan lancarnya rezeki, amin. Diparingi jodoh sing ayu-ayu, amin. Nang munggah kaji kabeh, amin ya robbal. Kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. All artisnya Mo Na Na Da Da. Selamat siang Gra. Sini.